Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi telah mengungkapkan pandangannya tentang satu fase keterpurukan yang tengah dialami oleh bangsa dan negara Indonesia. Meski demikian, Kwi Kiangi juga melihat fase keterpurukan seperti ini juga pernah dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia sebelum mereka bangkit menjadi bangsa yang lebih besar serta kuat. Di sisi lain, beberapa pendapat menyebutkan Indonesia tidaklah terpuruk mengingat ekonomi Indonesia hingga saat ini masih mengalami pertumbuhan positif. Dan untuk membahas situasi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, apakah bisa Indonesia dikatakan terpuruk jika ekonomi kita masih bertumbuh? Sebetulnya keterpurukan itu letaknya tidak di ekonomi. Keterpurukan itu letaknya di bidang korupsi. Nah, di bidang korupsi di satu pihak, di lain pihak adalah ketidakmandirian. Oleh karena yang menentukan kebijakan sampai ekonomi menjadi seperti ini, itu bukan bangsa kita sendiri. Atau selama itu ditentukan oleh bangsa kita, maka yang menentukan itu, yang memegang kendali ekonomi, itu menjalankan sepenuhnya pikiran-pikiran yang diletakkan, pikiran-pikiran yang dipaksakan atau ya setengah dipaksakan kepada kita. Nah, itu harus dijelaskan kepada rakyat. Lantas, seperti apa misalnya faktor-faktor yang menunjukkan keterpurukan itu, Pak Kwi? Nah, misalnya kita bicara pertama-tama mengenai politik terlebih dahulu ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lalu kemudian keseluruhan reformasi, model demokrasi, ini kan sudah dicoba. Kurang apa? Jadinya kan seperti ini. Apakah tidak perlu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 mengembatalkan semua amandemen? Otonomi daerah dalam bidang pemerintahan maupun otonomi daerah dalam bidang keuangan negara. Ini kan sekarang sudah kacau balau. Demokrasi yang katanya semua mesti dipilih langsung oleh rakyat pada semua jenjang. Akibatnya ada bupati, camat yang tidak mau mendengarkan gubernurnya. Mereka punya legalitas, legitimasi langsung dipilih oleh rakyat. Gubernurnya juga dipilih oleh rakyat. Nah ini bagaimana gitu. Terus kemudian presiden dipilih langsung oleh rakyat, DPR dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dengan DPR legitimasinya sama. Mengapa presiden langsung saja memperhitungkan kekuatan yang ada di DPR? Dipaksakan. Nah, yang begini-begini ini banyak yang ngaco sama sekali ini. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.